Wa sunna lil mutawaddi'i walau bima'in maghsubin alal auja tasmiyatun awalahu ay awalal wudu'i lil ittiba' wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim wa tajibu indal ahmad. Ini menjelaskan tentang kesunahan bagi orang yang wudu. Jadi tentang syarat dan fardu sudah dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya. Kali ini membahas tentang beberapa kesunahan yang ada di dalam wudu. Jadi kesunahan di dalam wudu ini berlaku pula walaupun seseorang wudu menggunakan air curian, air yang gosop atau curian, ini juga masih bisa mendatangkan kesunahan-kesunahan wudu. Dan tentunya ini ada perdebatan ulama ya, apakah kesunahan wudu ini juga mencakup untuk orang yang wudu menggunakan air curian atau tidak. Tadi menurut yang saya jelaskan itu masih mencakup menurut pendapat yang kuat ya. Artinya ada juga ulama yang tidak sependapat dengan ini. Kesunahan yang pertama adalah membaca bismillah, mengucapkan bismillah. Dan mengucapkan bismillah ini dilakukan di permulaan wudu. Permulaan wudu dalam arti sebelum melakukan wudu ya, sebelum melakukan wudu. Dan ucapan bismillah ini disunahkan karena memang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan kesunahan mengucapkan bismillah ini bisa didapatkan hanya dengan mengucapkan bismillah tanpa mengucapkan ar-Rahman dan ar-Rahim. Ini seperti keterangan di kitab Fathul Qorib. Tetapi kalau ingin mendapatkan kesempurnaan sunnah harus dibaca, harus diucapkan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Dan mengucap bismillah di permulaan wudu hukumnya sunnah itu pendapat yang kita ikuti yaitu madhab Syafi'i. Menurut pendapat lain, menurut madhab lain yaitu madhab Hambali atau Ahmad bin Hambal, mengucapkan bismillah di awal wudu ini hukumnya tidak sunnah tetapi wajib ya, tetapi wajib. Wa yusannu qablaha ta'awudu wa ba'daha syahadat wa ba'daha syahadatani. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Sebelum bismillah disunahkan pula mengucapkan ta'awud. Ta'awud yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Biasanya ta'awud ini adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setelah bismillah disunahkan mengucap dua syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu mengucap doa sebelum wudu yaitu alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah zat yang menjadikan air suci dan mensucikan. Wa yusannu liman tarakaha awwalahu ayatiya biha asna'ahu qailan bismillahi awwalahu wa akhirahu la ba'dal faraghi. Seseorang yang tidak mengucapkan bismillah di permulaan wudunya, dia masih disunahkan untuk mengucapkannya di tengah-tengah wudu. Tetapi yang diucapkan tidak kalimat bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi kesunahan bismillah ini antara di awal wudu dan di tengah-tengah ini beda kalimat ya. Kalau di tengah-tengah mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan kesunahan ini bisa diperoleh selama wudu yang dilakukan belum selesai. Dalam arti kalau wudu sudah selesai, maka kesunahan bismillah sudah hilang. Wa kadza fi nahwil akli wasyurbi wa ta'lifi wal iktihali mimma yusannu lahu tasmiyah. Kesunahan memulai sesuatu dengan mengucap bismillah tidak hanya terkhusus pada wudu, tetapi juga segala hal yang memang disunahkan mengucapkan bismillah. Contohnya seperti makan, minum, menulis karangan, menulis kitab atau menulis buku, dan juga contoh yang lain adalah iktihal. Iktihal artinya memakai celak. Wal manqulu anis syafi'i wa katsirin minal ashab anna awwala sunani at-tasmiyah wa bihi jazaman nawawiyyu fil majmu'i wa ghairi. Fayan mimaha inda ghuslil yadain wa qala jam'un muhaqqiqun inna awwalaha siwak tsumma ba'dahu tasmiyah. Ada perbedaan ulama tentang kesunahan wudu yang dilakukan sebelum wudu. Jadi perbedaannya tentang apa sunnah yang pertama kali dilakukan, ya. Apa sunnah wudu yang pertama kali dilakukan. Jadi kesunahan wudu yang dilakukan sebelum wudu ini ada beberapa kesunahan, dan para ulama berbeda pendapat tentang sunnah yang pertama kali, ya. Sunnah yang pertama kali. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh banyak ulama dari murid-murid Imam Syafi'i, dan juga pendapat yang diceritakan Imam Syafi'i. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pertama sunnah wudu adalah mengucap bismillah, ya, mengucap bismillah. Dan pendapat ini juga ditegaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Majmu' dan yang lain. Kalau kesunahan pertama wudu adalah bismillah, maka bismillah ini disunahkan, diucapkan di saat membasuh kedua tangan. Jadi kan ada juga kesunahan sebelum wudu membasuh kedua tangan, ya. Bila air yang digunakan wudu jumlahnya kurang dari 2 kulah dan cara wudunya dengan cara mengambil air itu, disunahkan sebelum memasukkan tangan ke dalam air untuk membasuh tangan terlebih dahulu. Dan di saat membasuh tangan itulah disunahkan mengucapkan bismillah. Dan golongan ulama yang lain yang termasuk ulama mutaqaddimun, yaitu ulama yang hidup di kurun setelah tabi'it tabi'in, mereka mengatakan bahwa pertama kali kesunahan wudu bukanlah bismillah tetapi bersiwak, ya, bersiwak. Jadi menurut mereka kesunahan bismillah ini adalah kesunahan yang kedua. Jadi dilakukan setelah melakukan bersiwak. Wallahu a'lamu bishawab.